Diberi request dari panitia. Okay. Lungset. Spesial buat semuanya, area-area daratan community juga Seremania Indonesia yang ada di belakang ya. Siap nyanyi bareng ya. Yang di belakang kita lambaikan tanganmu bareng-bareng mas. Spesial Seremania Indonesia. Yang di belakang, jangan lupa ya. Sombor esmiki masyota utian cero ati nama wujute uli yang ngenteni lungset ati. Kau ngajak Panitia ya, daratan community yang kuanteng-kanteng, yang lagi kepanasan.